Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Baik, man hafizal ahadith, siapa yang hafal hadis-hadis yang sudah kita belajar kemarin? An Aisyah رضي الله عنها قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم ولهما من حديث عائشة وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. طيب بارك. Apa yang bisa kita ambil hadis dari faedah dari hadis-hadis tersebut? Hadis Aisyah, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binaan masjid tidur. Apa faedahnya? Sesungguhnya membangun masjid hukumnya fardhu kifayah. Pada setiap kampung. Terus maksudnya fardhu kifayah, jika tidak ada masjid di kampung tersebut, maka kaum muslimin yang ada di kampung itu semuanya berdosa. Terus apa lagi? Faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Ini kita membahas tentang masalah masjid ya. Masalah masjid. Hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Disyaratkannya masjid-masjid itu dibersihkan. Apalagi memberikan wangi-wangian, ini penting. Hukumnya masjid demikian. Kalau di Indonesia ini musola ya, masuk masjid musola itu. Ya. Kalau istilah sini musola, kalau di sana masjid. Ya. Justru kalau musola itu tanah lapang bersyarat. Kalimat syar'i masjid masuk kalau di Indonesia ini musola. Kalau yang digunakan biasanya Jumatan itu masjid jami namanya. Kaum muslimin biasanya kumpul di masjid. Setiap Jumat kumpul di masjid jami. Setiap tahun kumpul di musola. Tayyib, berikutnya yang bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut. Semangatnya Rasulullah SAW memberikan kalimat yang khusus. Naam, barakallahu fikum. Ada lagi? Antu tayyaba wa antu nadhafa, antu nadhafa wa antu tayyaba. Makna tatyib itu adalah menghilangkan kotoran, baik kotoran secara hissi ataupun kotoran secara maknawi, najis. Kalau ada sesuatu yang kotor di masjid itu hendaklah dibersihkan. Terkhusus masjid yang kita ini ahlu sunnah yang lebih mengerti tentang ilmu, ya. Lebih aula masjidnya ahlu sunnah itu untuk bersih, untuk wangi daripada masjid-masjid selain ahlu sunnah, ya. Karena lebih berilmu. Ya. Tapi kenyataannya subhanallah, ya. Kadang di sebagian tempat masjidnya itu subhanallah, binatang masuk, ada jejak-jejak kakinya, bahkan meninggalkan kotoran di situ. Sampai mengering dibiarkan oleh kaum muslimin. Nah, ini ya kawan, pentingnya kita mementingkan, memperhatikan hukum-hukum masjid ini ya, dibersihkannya. Diniatkan ibadah, kita tahu ya, di sini diniatkan itu kita menerapkan hadis Nabi SAW, bahwasanya masjid itu memiliki hukumnya itu dibersihkan, dibersihkan dari kotoran ataupun najis, dan juga diberi minyak wanginya. Bagaimana masjid itu aromanya wangi. Baik, hadis Abi Hurairah, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis itu? Besarnya permasalahan syirik, ya. Rasulullah mengatakan qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ini maksudnya permasalahan syirik itu permasalahan yang amat besar, ya. Yang amat besar bahayanya. Lebih bahaya daripada dosa-dosa besar. Dalam hadis ini juga terdapat faedah penjagaan syarat ini terhadap tauhid dengan penjagaan yang sempurna, di mana syarat ini betul-betul menutup semua wasilah yang akan menuju kepada kesyirikannya. Di antaranya yaitu menjadikan, membangun, ya, di atas kuburan orang yang sholat itu masjid. Walaupun asalnya mungkin dia niatnya sholat karena Allah, ya. Tapi ini akan menyeret nanti orang itu akan beribadah kepada kubur tersebut, ya, penghuni kubur tersebut, ya. Maka dilarang, jangan bangun masjid di atas kubur orang yang soleh. Ini perbuatan orang-orang Yahudi wan Nasoro. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat untuk ibadah. Ibadahnya pada Allah asalnya. Mereka asalnya kepada Allah, tapi subhanallah, terseret akhirnya orang beribadah langsung kepada penghuni masjid, penghuni kubur tersebut. Juga dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu pengharaman membangun masjid di atas kubur. Pengharaman membangun masjid di atas kubur. Karena ini perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk menyerupai al-Yahud wan Nasara. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya mereka, ya, ketika meninggal orang yang soleh, maka dibangun di atas kuburnya sebuah masjid. Rasulullah menyatakan, ulaika sirarul khalqi. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Ini menunjukkan haramnya membangun masjid di atas kubur. Juga Rasulullah mengatakan qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mana mereka ini membangun di atas kubur-kubur para nabinya masjid. Masjid ya. Ini pengharaman membangun masjid di atas kubur. Dan membangun masjid di atas kubur itu menyerupai perbuatan Yahudi dan Nasara yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. Dan dalam hadis ini juga terdapat wajibnya menghancurkan masjid yang dibangun di atas kubur. Kalau ada masjid yang dibangun di atas kubur, maka hukumnya yaitu dirobohkan, dihancurkan masjid tersebut. Tapi jangan melakukan secara individu lah ya. Hati-hati. Kalau ada masjid, di dalamnya ada kubur, ya, maka dilihat. Kalau kuburannya lebih dulu, masjidnya yang dirobohkan. Kalau masjidnya lebih dulu, kuburnya yang dipindah. Dan terjadi perselisihan para ulama mengenai hukum sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Yakni masjid itu dibangun di atas kubur. Berselisih para ulama tentang masalah ini. Berselisihnya bukan masalahnya haram tidak haram. Kalau dosa ya dosa melakukan sholat di masjid di atas kubur itu dosa. Yang diperselisihkan itu sah apa tidak sah sholat di situ. Faham ya? Kalau dosanya dosa. Cuma permasalahannya sah atau tidak sah. Ini perselisihan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Al-Albani itu merujukkan tentang tidak sahnya sholat orang yang di masjid yang dibangun di atas kubur. Jangan kalian menjadikan kuburnya para nabi itu sebagai masjidah. Sebagai tempat untuk sujud. Bisa juga sebagai masjid. Itu larangan jelas ya. Dan larangan ini mengakibatkan tentang batalnya sholat tersebut. Kalau batal harus diulangi, tidak sah. Ini sholat yang dibangun di situ di atas kubur ya. Ada kubur, ada makam, satu orang yang dibangun di situ di atasnya. Maka tidak sah sholat di atas masjid, di masjid yang dibangun di atas kubur tersebut. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulaika syirarul khalaq. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Siapa mereka ini? Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan mereka itu sebagai masjidnya. Ada dua maknanya, yaitu sebagai masjid, yaitu dibangun masjid, juga dijadikan tempat untuk sholat. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan itu juga etafadol ya, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan Nabi kita subhanallah ya, betul-betul ya, perhatian dalam masalah tauhid ini ya. Ketika beliau akan meninggal ya, sempat beliau mengatakan ucapan ini. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam keadaan Rasulullah itu sakit ya. Ditutup wajahnya dengan selendangnya ketika beliau sulit bernafas, kemudian dibuka selendangnya dan mengatakan la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Aisyah, kalau bukan karena itu, niscaya kuburan Nabi itu akan dikubur di luar, tidak di rumah. Sebagaimana kuburan-kuburan kaum muslimin, ya. Kalau di Madinah itu di Baqi. Akan la'abroza qabruhu. Niscaya kuburan Nabi ini akan tampak, akan yakni sebagaimana kaum muslimin, ya. Akan mudah diziarahi, ya. Tapi hikmahnya di sini yaitu sengaja memang dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai masjidnya, tidak bisa dijadikan tempat untuk ibadah. Ini ikhwan, tapi subhanallah, ya, di Madinah Masjid Nabawi, ya, karena perluasan, ya, akhirnya kena kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan itu sebetulnya tidak termasuk masjid, itu sudah ada batas itu, ya. Dan subhanallah, kubur Nabi itu tidak langsung nempel di situ, ya. Itu ada bangunan sebelumnya, bangunan itu ada bangunan lagi depannya. Di belakangnya juga demikian. Sehingga tidak mungkin orang itu sholat langsung menghadap Nabi. Tapi subhanallah, kaum musyrikin justru mereka mengusap-usap temboknya, ya. Padahal sudah ada penjaga di situ, ya. Ada yang nekat maksudnya. Subhanallah, ya. Bagaimana kalau seandainya kuburan itu dibakar? Mungkin perang terus itu, ya. Otomatis perang itu, ya. Kepengin semuanya, kepengin ke kubur Nabi semuanya, ya. Padahal Nabi, sholatlah kalian dimanapun kalian sholat, ya. Misalkan sampai kepadaku, ya. Sampai salawat kalian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh, ya, datang ke Saudi atau ke Madinah untuk niatnya untuk berziarah. Tidak boleh. Kata sendiri hal. Tidak boleh niat seperti itu, ya. Tapi kalau antum sudah sampai di Madinah, ya. Mungkin umroh, kepengen sholat di Masjid Nabi. Sudah sampai di situ, ya, tafadhol ziarah. Ada syariatnya. Tapi jangan sampai salah niatannya. Yang umroh, ya. Biasanya ke Mekah dan Madinah, sholat di Mekah, Masjidil Haram, pahalanya besar, 10 kali lipat dari sholat-sholat di masjid yang lainnya. Sholat di Masjid Nabawi, besar pahalanya. Tapi ingat, umroh ke sana memang boleh kita tasyadur rihal kepada 3 masjid ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sholat di situ dapat pahala besar, ya. Tapi jangan niatan untuk itu. Kesana niatnya untuk kesana, untuk ziarah kubur, ya. Tidak boleh melakukan rehlah perjalanan dalam rangka ibadah. Yang dibolehkan itu 3 hal tersebut. Tapi kalau kita sudah sampai di Madinah, ketika kita datang ke Masjid Nabawi, maka disunnahkan bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk menziarahi kubur Nabi Bakar Siddiq, Umar Khattab, dan juga syuhada, ya. Yang ada di kota Madinah tersebut, ya. Kuburan para sahabat, ya, di Baqi. Baik. Ini penjagaan terhadap tauhid. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga masalah tauhid ini, ya. Agar umatnya beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada nabi, ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. terkait masih dengan hukum-hukum masjid. Tafadhal yang mau baca. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'at rajulin qaradatuhu bi sa'iyatin min sawahi masjid al-hadith mutafaqun alaih. Barakallahu fiik. Qala al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid al haditha muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khailan, yakni maksudnya itu pasukan berkuda. Faja'at birajulin. Lalu pasukan berkuda itu membawa tawanan, seorang tawanan. Menangkap seorang tawanan dan dibawa. Dibawa ke Madinah. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Lalu mereka, pasukan berkuda itu yang membawa seorang tawanan itu, mengikat tawanan tersebut di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis ini, al-hadis, yakni maksudnya lanjutkan hadis tersebut. Ya. Baca hadis tersebut secara sempurna, panjang hadis tersebut. Yakni kisahnya Umamah ya, yang dia ditawannya. Umamah bin Asal. Beliau ketika itu musyrik, menjadi musuh kaum muslimin. Yang mana Umamah ini datang untuk melakukan umroh. Maka ditangkaplah dan dijadikan tawanannya. Maka diikat di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Dan di sini dijelaskan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini dimasukkan dalam bab masjid, yang ini akan memberikan faedah di sini, yaitu bahwasanya orang kafir boleh masuk masjid. Karena Umamah bin Asal ketika itu belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ini Umamah bin Asal. Dia orang yang mulia. Fungsi diikatnya di tiang masjid yaitu agar dia menyaksikan sholatnya kaum muslimin. Menyaksikan. Oh. Yang kedua yaitu dalam rangka menghinakan orang kafir. Karena Umamah bin Asal ketika itu dia musyrik, diikat, ini menunjukkan penghinaan. Subhanallah. Yahdillah man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Umamah bin Asal masuk Islam. Mendengar Al-Quran, baca bacaannya dalam sholat, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh para imam, bacaan sholatnya, ataupun Al-Quran dibaca di masjid tersebut ya. Sehingga beliau simpati dan masuk Islam. Jadi hadis ini dimasukkan, yaitu faedahnya, yaitu bolehnya masuknya orang kafir ke masjid. Tapi khusus Masjidil Haram tidak boleh ya. Masjidil Haram tidak boleh. Memperhatikan Masjidil Haram itu tidak ada orang-orang kafir ya. Dijaga ya. Taib. Dan juga dalam hadis ini juga kita mengetahui bahwasanya Masjid Nabawi itu ya, di zaman Nabi ada tiang, ya, ada tiangnya. Ya. Bagaimana kalau bangun masjid tidak ada tiang? Ya bagus, ya. Karena kita dilarang untuk sholat di antara dua tiangnya. Tapi kalau masjidnya luas itu. Kalau masjidnya sempit, ya tidak mengapa. Demikian penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kalau masjid itu ada tiang-tiang, ya, maka hindari sholat ya, antara dua tiang. Ada larangan seperti itu. Kalau masjidnya luas, ya. Kalau masjidnya luas, jamaahnya sedikit, masjid luas ya sudah, hindari. Tapi kalau masjidnya kecil, jamaahnya banyak, ya, ya, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Afdal. Dan nih kalau ada. Qala Malik radhiyallahu ta'ala wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hisam yumsiku fi al-masjid qala hadu ilayhi fa qala qad kuntu umsiku fi wa fihi man huwa khayrun minka ittafaqun alayhi marra wa anhu dari siapa? Ha? Abu Hurairah. Anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu ya, melewati Hassan. Hassan seorang penyihir ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yunshidu fil masjid. Dalam keadaan dia melantunkan syair di masjid. Ya. Yang disebut dengan nasyid-nasyid kata orangnya. Lanjutkan syair-syair. Tapi bukan syair-syair cengeng. Nasyid-nasyid cengeng, enggak. Falahadu ilaihi. Maka Umar melihat dia ya. Melihat. Karena enggak mungkin ini. Sahabat ini melakukan sesuatu tanpa dalil ini cuma lihat ya. Tidak mengingkari lah ya. Umar tidak mengingkari. Mau mengingkari juga enggak punya dalil ya kan. Jadi cuma lihat. Dia bersenang insya Allah mungkin ada dalilnya ini. Karena dilihat seperti itu ya. Faqala lahu. Faqala. Maka Hassan mengatakan. Qad kuntu unshidu fihi. Sungguh aku dulu melantunkan nasyid, melantunkan syair ya, di dalam masjid. Masjid ini ya, Masjid Nabawi ya. Wa fihi man huwa khairun minka, yang di dalamnya terdapat orang yang lebih baik daripada kamu. Hasan melihat ini Umar nih, melihatnya nih kok beda mungkinnya. Mungkin lihat mau mengingkari bagaimana ya. Akhirnya berani nih Hasan ya. Berani karena punya dalil ya. Bukan berani-beranian macam-macam berani. Yang penting ngomong. Enggak ya. berani bicara karena dia punya dalil ya. Aku dulu mengucap melantunkan syair ya, di masjid ini ya. Di dalam masjid ini ada orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya perbuatan sahabat ya, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak menegurnya, itu namanya takrir dari Rasul, persetujuan Rasul. Dan ini yang dikatakan sunnah ya. Jadi sunnah itu, yang perlu diperhatikan, sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga takrir Nabi. Apa itu takrir? Yaitu perbuatan sahabat atau ucapan sahabat yang dia lakukan atau dia ucapkan di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi membiarkannya. Maka itu namanya takrir Nabi. Dan ini termasuk sunnah. Nah, dalam hal ini, yang terkait dengan hukum masjid ini, bahwasanya boleh ya, melantunkan syair di masjid. Berdasarkan hadis ini. Ya. Boleh melantunkan syair di masjid. Berdasarkan hadis ini. Ya. Dan juga di sini, adab Umar radhiyallahu an, di mana beliau tidak mengingkari ya, dengan ya, terang-terangan, ya, akan tapi beliau melihat Hasan ini ya. Dan Umar radhiyallahu an, ya, beliau tidak mengucapkan sesuatu kecuali dengan dalil ya. Cuma mungkin bagi dia ini tidak, beliau tidak tahu, tapi dia punya kayak punya sultan pada sahabatnya, sehingga dilihat pada sahabatnya, mungkin sahabatnya ini punya dalil. Maka ketika dilihat yang seperti itu, Hasan mengucapkan bahwasanya aku dulu kuntu unsidu ya, fihi wa fihi man huwa khairun minka. Aku dulu bernasyid, yakni melantunkan syair di masjid ini, di dalam masjid ini terdapat orang yang lebih baik daripada kamu. Baik. Ini beraninya sahabat juga Hasan, berani sekali ya mengucapkan itu di hadapan Umar. Beraninya sahabat radhiyallahu anhum di dalam perkara al-haq ini. Ini berani mengucapkan, berani ya menyampaikan sesuatu yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya hal tersebut. Hasan berani mengucapkan kata-kata tersebut. Aku melantunkan syair di masjid ini, dalam keadaan di masjid ini terdapat orang yang lebih baik daripada engkau. Yang berikutnya yaitu beramal dengan takrirnya Nabi SAW. Dan ini termasuk hujjah. Apa yang disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah dan boleh dijadikan sebagai dalil dalam beramal. Juga dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hormatul masajid ya, menghormati masjid. Dan ini perkara yang amat masyhur ya, di kalangan manusia, karena Umar melihat Hasan ya, yang Hasan ini ya, mungkin Umar sesuatu yang aneh nih, di masjid kok seperti ini ya, tapi beliau nggak bisa mengingkari dengan terang-terangan ya. Maka ya, di sini masjid itu seharusnya ya dilakukan sesuatu yang mulia. Ya. Ketika Hasan menampilkan syair, ya, maka Umar melihat Hasan tersebut. Tetapi Hasan menyampaikan bahwasanya beliau melakukan ini dan Rasulullah ada di masjid tersebut. Tayyib yang berikutnya, hadis yang berikutnya, tafadhol, masih terkait dengan hukum-hukum masjid. Selanjutnya. Sugengnya. Kerana. Wa'anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yang syudhu dhallatan fil masjidil falyakul la raddaha la raddaha Allahu alaika fa innal masajid lam tubna li hadha. Rawahu Muslim. Barakallahu. Qala al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahu wa ta'ala wa anhu radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyakul la raddaha Allah alaihi fa innal masajida lam tubna li hadha. Rawahu Muslim. Wa anhu, yakni kembali kepada siapa? Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid, barang siapa yang mendengar seseorang yanshud, ya, yakni menanyakan, ya, dalatan, barang yang hilang fil masjid, di masjid, falyakul, hendaklah dia mengucapkan, mendoakan, la raddallahu alaih, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lidzalik lihada. Sungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk ini. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yanshud itu, yanshud dolah, yani yas'al anha, menanyakan tentang dolah tersebut. Dolah itu biasanya binatang yang hilang, ya, binatangnya. Menanyakan tentangnya, apakah kamu melihat binatangku lewat sini atau gimana, ya. Atau menanyakan, ya, di mana tempatnya, ya, siapa yang menjaganya, atau yang serupa dengan itu. Nah, ini barang siapa, ya, dola itu binatang ternak yang hilang, ya. Itu asalnya, ya. Barang siapa yang menanyakan barang yang hilang di masjid, hendaklah dia mengatakan la raddallahu alaih, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut di kepadamu, karena masjid ini dibangun bukan untuk itu. Apakah ontanya yang hilang, gonamnya yang hilang, bakornya yang hilang? Kalau bertanya, apakah kamu melihat, apakah kamu tahu tempatnya, ya, siapa yang menjaganya? Ini menanyakan itu di masjid, maka doakan seperti itu. Daradallah alaihi. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut kepadamu. Nah, di sini, ikhwan, terdapat larangan ini. Hati-hati di masjid, terdapat larangan menanyakan barang yang hilangnya di masjid. Di masjid. Dan di sini juga baiknya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengiringi hukum dengan alasannya. Rasulullah mengatakan, "La raddallah alaik, fa innal masajida la tubna lihada." Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut padamu. Sungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk itu. Hayya. Saya mungkin sampai di sini dan masih ada beberapa perkara lagi yang terkait dengan masjid. Insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang dimulai ta'ala. Baik. Kalau HP-nya ketinggalan. Ya, diambil aja. Boleh ditanyakan. Ya. Di masjid. Sudah ambil aja. Antum taunya di sini, sudah datang ambil. Udah enggak usah tanya. Siapa tahu HP saya? Ada yang diamankan, ya. Ada yang aman. Iya, nah. Di luar masjid. Jangan, ya. Ya, di luar masjid. Jangan di masjid pokoknya. Di masjid nanti tidak boleh jualan, tidak boleh yang... Walaupun barangnya tidak ada, tapi bisa SMS kan? Berapa? 750 ya? Oh, tidak boleh. 650 aja dah. Tapi pakai SMS. Ini hati-hati ya. Sekarang ini Masya Allah kan canggih kan. Nanti ada pembahasan sendiri itu juga ya, Mas Rajal beli. Tadi larangan terkait soal ini. Iya. Dia menanyakan tentang itu, siapa yang mau mencari. Enggak apa-apa. Enggak mengapa. Kalau mau mencari. Ya, ah. Kebiasaan di masyarakat. Ya, ketika ada sesuatu yang hilang saat imam, itu langsung. Oh, jangan. Masjid dibangun bukan untuk itu. Karena satu-satunya pengeras suara yang ada itu masjid. Ya. Hasan bikin mikrofon sendiri. Ini subhanallah, memang seperti ini kebanyakan, man. Subhanallah, orang mati kadang di muntah. Baik. Terkait dengan tadi syair-syair yang dibacakan di masjid. Apakah sahabat itu dibaca waktu sebelum adzan atau gimana? Bagaimana syair-syair yang dibaca oleh saudara-saudara kita itu setelah adzan? Setelah adzan ada doa adzan, bukan syair. Dan tidak ada kaitannya dengan ibadah adzan, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan ibadah adzan, malah baca Al-Quran pakai syair duluan. Biasa di pas kalau ndak anu mau syair tidak apa-apa. Bahkan perang-perang apa, latihan perang. Tapi hati-hati ya, teroris nanti antar perang. Ya. Itu tidak ada latihan perang, tidak ada kaitannya dengan adzan, ya. Tidak ada kaitannya dengan sholat ya. Sholat ada hukumnya sendiri, ada aturannya sendiri, adzan juga ada aturannya sendiri, ibadah sendiri. Paham ya? Bicara-bicara di masjid juga boleh. Ya. Baca Al-Quran di masjid boleh. Ya. Ada aturannya sendiri. Kalau memang ada dari Nabi, misalkan mau apalah ya, ibadah kaitannya dengan ini dan itu, nah itu harus mendatangkan dalil. Gitu. Hukum asal ibadah itu tahrim. Kecuali ada dalil. Hukum asal ibadah. Hukum asalnya enggak boleh ya. Gimana sholat? Ya pokoknya diam. Loh kenapa kamu begini? Karena ada dalil suruh begini. Loh setelah ini kok ditaruh sini? Kok enggak taruh sini? Kok taruh sini? Hah? Ya karena ada dalil suruh taruh di sini. Paham ya? Karena ada dalil. Loh kok habis itu kok rukuk kamu? Karena ada dalil, gitu ya. Habis itu kok berdiri? Ya karena ada dalil. Habis itu kok sujud? Karena ada dalil, gitu. Sujudnya duduk, ya karena ada dalil, gitu ya. Paham ya? Enggak boleh melakukan apa-apa dalam ibadah itu, gitu lah ya. Beda dengan muamalah ya. Masalah keduniaan, hukum asalnya halal. kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makan binatang ini silakan makan. Makan ini silakan makan. Makan ini silakan makan. Mau makan apa? Silakan. Mau nikah ini? Boleh nikah ini. Menikah ini boleh. Menikah itu boleh. Satu boleh. Dua boleh. Tiga boleh. Empat boleh. Lima? Jangan. Karena ada dalil. Kan gitu. Paham ya? Makan ini boleh. Ini boleh. Itu boleh. Tapi ini jangan. Ini haram. Karena ada dalil. Paham ya? Kalau ibadah, haram semuanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ada dalil yang membolehkan. Ini secara umum. Jadi antum kalau berkaitan dengan ini, itu, pokoknya masalah ibadah, tidak boleh kita melakukan ibadah. Antum mau bikin ibadah apalah, ya. Dinamai apa sudah, puasa sudah ada ya, saum sudah apa, sholat sudah ada misalkan. Nyari ibadah apa ya. Apa sudah bikin dinamai apa oleh antum? Nah, ditanya dalilnya antum. Ya. Faham ya? Harus mendatangkan dalilnya. Ini kalau ibadah. Tapi adapun kalau muamalah, nah hukum asalnya, antum mau makan sekali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh, 100 kali boleh, selama tidak berlebihan. Kan gitu. 100 kali berlebihan enggak? Sehari 100 kali. Sekali satu kacang. Dua kali. Tidak ada larangan. Yang penting, nah, tidak berlebihan dan yang dimakan halal nanti ya. Nah, ini ya, kawan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.